Mitra bisnis, pemerintah akan membatasi pelabuhan yang dapat melakukan aktivitas ekspor dan impor dengan dalih melindungi produk Indonesia dari serbuan produk ilegal. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, tidak semua pelabuhan memiliki petugas yang cukup untuk mengawasi proses ekspor-impor. Sehingga cara untuk memangkas impor ilegal adalah dengan menutup sebagian pelabuhan dari aktivitas ekspor-impor. Saat ini sudah terhubung dengan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa komentar Anda? Saya kira kita harus berhati-hati ya. Masalahnya kebanyakan industri kita ini justru masih sangat tergantung impor, terutama impor bahan baku. Pembatasan pelabuhan untuk impor ini kan sebetulnya muncul karena Menteri Keuangan merasa kewalahan banyaknya penyelundupan yang masuk. Nah, kalau yang jadi masalah ini penyelundupan, saya kira yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan terhadap barang keluar masuknya, bukan salah pelabuhannya. Karena pelabuhan itu kalau nanti semakin diperketat, dipersempit, saya khawatir industri-industri yang akan berkembang ini hanya di daerah-daerah tertentu dan justru dapat menghambat pemerataan penyebaran industri ke daerah-daerah. Dikatakan juga bahwa hal ini bisa meningkatkan produk UKM, Pak. Nah, itu dia. Sekarang gini, sebelum masuk ke produk UKM ya, pelabuhan yang tidak diizinkan impor, asumsi saya juga untuk ekspor itu tidak boleh juga kan. Sehingga pelabuhan itu turun statusnya bukan pelabuhan internasional, tapi hanya pelabuhan domestik. Selain untuk bahan baku saja kita masih banyak impor, kemudian kalau ekspornya juga harus hanya melalui pelabuhan-pelabuhan tertentu, itu justru akan menghambat daya saing industri kita. Apalagi yang usaha kecil menengah itu misalnya yang dari daerah-daerah harus dikirim ke Jawa dulu. Itu nanti akan ada kembali sentralisasi ekonomi. Itu justru sangat berbahaya. Saya melihatnya itu kembali lagi akan terjadi hegemoni. Penguasaan impor-ekspor itu hanya daerah tertentu, yang lain tidak boleh dan akan merugikan daerah-daerah lain. Mengapa pemikiran seperti ini baru dilakukan? Padahal selama ini kita sudah kewalahan terhadap serbuan atau banjirnya produk impor, Pak Alvin Lee. Saya melihat kelirunya ya kebijakan pemerintah kita mau menangkap tikus lumbungnya yang dibakar. Kalau kita akan mengatasi impor-impor ilegal, tentunya yang diperkuat adalah kelembagaan Bea dan Cukai, kelembagaan Angkatan Laut dan Polisi supaya tidak terjadi penyelundupan-penyelundupan. Demikian juga diperkuat peraturan-peraturan perdagangan dari Departemen Perdagangan, apa yang boleh diimpor, apa yang tidak boleh diimpor, dan sekiranya boleh diimpor ada pembatasan-pembatasan, misalnya siapa yang boleh mengimpor, kemudian pajak dan sebagainya. Ya kita kenal lah yang dinamakan tarif and non-tarif barrier, misalnya yang non-tarif itu dengan suatu mekanisme di mana semua barang impor itu harus memenuhi standar nasional Indonesia. Nah, itu kan dapat juga memacu persaingan yang lebih adil antara produksi dalam negeri dengan produsen impor. Jangan produk-produk impor itu hanya karena murah mengabaikan mutunya, bahkan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen kita. Sementara yang dalam negeri punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian Alvin Lee. Saya Dewi Sintawati.